dan kau mencintaiku meski berbeda. Keyakinan yang teguh berdiri. Aku telah terlanjur mencintai dirimu apa adanya. Sepenuh hati, sepenuh rasa yang engkau beri. Aku tak peduli apa yang terjadi. Takkan ada yang mampu memisahkan kita. Sepenuh hati mencintaimu. Don't leave me alone, don't leave me alone, I will die for you. Together forever and always forever. Apa adanya miliki separuh hati, separuh rasa yang engkau beri. Jangan pernah kau mengkhianati cinta. Sebesar apapun perbedaan yang ada, sepenuh hati ku mencintaimu. Don't leave me alone, please don't leave me alone, I will die for you. Don't leave me alone, please don't.